إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين، سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdu kulluhu lillah, segala puji seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menurunkan kepada kita Al-Kitab Al-Qur'an. Dialah Allah yang mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam, yang semuanya Allah juluki dengan al-bayyinat. Al-bayyinat maknanya adalah keterangan yang jelas, pembahasan yang gamblang, keterangan-keterangan ilmu yang bayyin, yang maknanya sangat mudah untuk dipaham, sangat mudah untuk dimengerti. Dan ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan sejelas-jelasnya, Allah terangkan seterang-terangnya, Allah berikan bimbingan yang sangat mudah agar kaum muslimin selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab jahannam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipahami. Tetapi fahal min muddakir, tetapi apakah ada yang mau mengambil pelajaran, ada yang mau mengambil ilmu yang ada di dalamnya? Maka barakallahu fikum, makna yang terkandung di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang seperti ini adalah bahwa agama ini sangat jelas, sangat mudah. Tetapi masalahnya, apakah ada yang mau mempelajarinya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga bersabda di dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada yang samar-samar, tetapi Nabi pun mengajarkan dengan cara yang jelas bagaimana menghadapi yang samar-samar. Wa man ittaqa asyubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, dia selamat. Dia menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Tetapi wan waqash fi syubhat, siapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, faqad waqa fil haram, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Maka al halal bayyin wal haram bayyin, yang mutasyabihat, penjelasan Nabi juga bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan perkara-perkara yang syubhat, bagaimana sikap kita juga jelas. Hindari dan jauhi. Karena man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam yang haram. Tetapi siapa yang berhati-hati dan menghindari asyubhat, maka dia akan selamat. Faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Dia menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pertanyaannya, fahal min muddakir? Pertanyaannya, fahal min dakirin wa mutadakirin wa muta'allimin? Apakah ada yang mau belajar adalah, apakah ada yang mau mengkaji, apakah ada yang mau mempelajari? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Tidakkah mereka mau mempelajari, mentadaburi Al-Quran? Atau hati-hati mereka sudah terkunci? Am ala qulubin aghfaluha. Atau hati mereka sudah terkunci mati? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mau mempelajari agama ini mudah. Siapa yang mempelajari ayat, ayat mudah dipaham. Siapa yang mempelajari hadis, hadis juga mudah dimengerti. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalla wa dalla. Makna qalla wa dalla adalah sedikit tapi menjelaskan. Simple tapi menerangkan. Ringkas tetapi memiliki makna luas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap Rasulullah SAW berbicara, para sahabat bisa menghafalnya. Para sahabat bisa mengulangnya karena sedikit dan ringkas. Maka para sahabat bisa menyampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul, apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah dihafal. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dihafal oleh para sahabat. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dinilai dengan niatnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya hanya cari dunia atau hanya karena ingin menikahi seorang wanita, maka nilainya hanya apa yang diniatkannya. Yang akan didapat hanya apa yang direncanakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan khutbah Rasulullah SAW, ketika khutbatul wada', ada yang datang kepadanya seorang dari Yaman yang bernama Abu Syah. Ya Rasulullah, uktub li. Ya Rasulullah, tuliskan khutbahmu untukku. Selesai khutbah, maka Nabi menyatakan uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Ditulis khutbah Rasulullah SAW oleh beberapa sahabat dari awal sampai akhir. Saking simpelnya, ringkasnya, kata-katanya mudah dipaham. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullah wa ta'allamu. Bertakwalah kepada Allah dan belajarlah. Kajilah ayat-ayat Allah, tafsir Al-Quran. Kajilah hadis-hadis Rasulullah dengan syarahnya dari para ulama. Tinggal dibaca, dipahami, diamalkan. Bayangkan kalau itu sulit menghalangi seseorang untuk belajar. Gambaran yang salah bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Yang mau belajar itu orang-orang yang begini, yang begini, yang begini. Tidak. Al-Quran diturunkan untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW berbicara untuk seluruh kaum muslimin. Maka hendaklah seluruh kaum muslimin mempelajari Al-Quran, ucapan Allah. Mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dan ucapan-ucapan Rasulullah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innama jaa khilaf man khalafa liqillati ma'rifatihim. Sesungguhnya terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan, terjadinya penentangan seringkali terjadi karena sebab kebodohan. Bahasa Imam Ahmad, qillati ma'rifatihim, kurang pengenalan. Karena tidak kenal pada agamanya sendiri, maka dia menentang. Karena enggak kenal dengan Al-Quran, kitab agamanya sendiri, maka akhirnya menentang. Karena enggak kenal hadis-hadis sahih, yang ucapan yang merupakan ucapan Nabi mereka sendiri, akhirnya menentang kebenaran, menentang ucapan Allah dan Rasulnya. Liqillati ma'rifatihim, karena kurangnya pemahaman mereka dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para penentang agama, para penentang sunnah, para penentang tauhid, dan orang-orang yang menentang kebenaran, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah lijahlihim, karena kebodohan mereka. Jenis yang kedua adalah karena keengganan mereka. Yang kedua ini yang tidak mungkin dan tidak bisa untuk dinasehati. Mengapa? Karena mereka bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Sedangkan yang pertama ini yang saya berhusnudzon kepada seluruh kaum muslimin, bahwa mereka menentang karena enggak paham. Mereka tidak terima karena enggak ngerti. Mereka menolak karena mereka tidak tahu kalau itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak paham kalau itu benar-benar ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, innal haqqa alladhi ba'asallahu bihi ar-rusul la yashtabih bighairihi. Sesungguhnya kebenaran yang dibawa oleh para rasul tidak tersamar. Maknanya tidak tersamar adalah jelas seperti matahari. Qala la yashtabih bighairihi, tidak tercampur dengan yang lainnya. Tetapi alal arifi, bagi orang yang mengenalinya. Bagi orang yang mengenalinya. Seperti la yastabihid dahabul khalis wal maghshush, seperti perbedaan emas yang murni dan emas yang palsu. Seperti uang yang asli dan uang yang palsu. Seperti dirham dinar yang asli dan yang palsu. Masya Allah, ketika mereka mau membedakan antara keduanya, sangat berbeda. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau tahu. Itu masalahnya. Kalau masalah harta, masalah dinar dan dirham, kalau masalah uang, emas dan perak, niscaya mereka akan sangat teliti, asli atau tidak asli. Sangat jeli, sangat teliti, dan mau mempelajari. Tetapi giliran agamanya sendiri yang akan menentukan dia di dalam surga atau dalam neraka, mengapa tidak mau meneliti? Mengapa tidak mau mempelajari? Padahal mudah untuk dipelajari. Mengapa enggak mau tanya? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri kalau engkau tidak tahu apakah ini benar sahih? Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Apakah ini benar-benar ayat Al-Qur'an, di ayat berapa, di surat berapa? Bagaimana tafsirnya? Apakah begitu tafsir salaf? Ikhwanu minna a'azakumullah. Mereka yang mementingkan agamanya, mereka akan meneliti dan mempelajari agamanya seperti ahli dunia yang sangat mementingkan dunia. Mereka akan meneliti apakah uang ini asli atau palsu. Mereka akan memeriksa apakah emas ini asli atau sudah campuran. Mereka akan mempelajarinya. Mengapa? Khawatir tertipu. Padahal kerugiannya hanya kerugian dunia. Padahal kerugiannya hanya kerugian harta. Tetapi agama, kalau kita tertipu, maka kerugiannya adalah mengerikan. Kita akan tersesat jalan dan terancam dengan api neraka. Kita akan tersesat jalan dan kita akan terancam dengan neraka jahannam. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, kebanyakan manusia yang menentang tauhid dan menentang sunnah adalah juhala, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang bukan dia sesungguhnya dungu, tidak. Tetapi bodoh karena tidak mau belajar. Kalau mereka mau belajar, mereka bisa paham. Tapi sayang tidak punya keinginan untuk belajar. Tidak punya keinginan untuk mengetahui. Akhirnya mereka membebek dengan suara yang paling keras. Akhirnya mereka membebek taklid. Pokoknya apa kata fulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka digiring oleh para dajjalin. Mereka digiring oleh para kadzabin. Mereka digiring oleh para tokoh-tokoh penyesat umat yang Nabi juluki dengan al-a'immatil mudillin. Tokoh-tokoh penyesat umat. Du'at ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak manusia pada neraka jahannam. Dia menipu. Dia berdusta hanya ingin menguntungkan diri pribadinya sendiri. Dia bikin khurafat, dia bikin takhayul, dia bikin tipuan-tipuan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli pengikutnya tersesat, jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesalahan. Dia tidak peduli, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan dan kedudukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tokoh-tokoh dajjalin yang seperti ini enggak akan laku kalau masyarakatnya berilmu. Tokoh-tokoh para penipu agama seperti ini enggak akan laku kalau masyarakatnya sangat kritis dengan ilmu. Mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Madhab Syiah Rafidhah yang jelas kerusakannya laku keras. Bahkan nabi-nabi palsu yang mengaku nabi padahal perempuan juga laku. Di mana? Di masyarakat juhala. Di masyarakat yang tidak kenal agamanya sendiri. Masyarakat yang tidak pernah mempelajari Al-Qur'annya sendiri. Masyarakat yang tidak pernah mengkaji hadis-hadis Rasulnya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-asbabul mani'ah min qabulil haqqi kathiratun jiddan. Sebab terhalangnya seseorang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Dan yang paling banyak kata beliau, wa minha al-jahlu. Penyebab menolaknya atau penghalang seseorang untuk menerima kebenaran diantaranya adalah kebodohan. Dia tidak mengenalinya, maka dia tidak menyukainya. Karena dia tidak mengenalinya, maka dia mengingkarinya. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim, fa inna man jahila syai'an adahu. Dalam pepatah dikatakan, man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengenali, dia akan memusuhi. Siapa ini? Mau apa ini? Karena enggak kenal. Tetapi ketika dia kenal, ternyata dia orang baik, akrab, ahlan wa sahlan. Tapi ketika enggak kenal, curiga, takut, khawatir. Man jahila syai'an adahu. Demikian pula adanya Siapa yang enggak mengenali agamanya sendiri, maka dia akan enggan untuk menerima agamanya sendiri. Siapa yang enggak mengenali kebenaran, dia akan memusuhi kebenaran. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa nazal ta'ala al-ilma an-nafi'a. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله إمام شوكاني juga pernah berkata الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق kecenderungan kepada kebatilan-kebatilan, kecenderungan kepada selain kebenaran, itu bukan sifatnya ahlut tahqiq, bukan sifatnya para peneliti, bukan sifatnya orang-orang yang talibul ilm, bukan sifatnya orang yang semangat untuk mempelajari ilmu. Mereka-mereka yang cenderung kepada kebatilan adalah orang-orang yang tidak mengenali dirayah wala riwayah. Kata Imam Syaukani rahimahullah. Dirayah adalah makna hadis-hadis. Riwayah adalah kedudukan riwayatnya sahih atau dhaif. Adapun ahli tahqiq, para peneliti ilmu, para tulabu ilmin yang selalu mempelajari ilmu dengan dalil-dalil, memiliki kamala idraki wa quwwati fahmin, dia akan bisa memahami dan akan bisa mengerti dan dia akan kritis melihat dalil-dalil. Badzalika da'bu man laysa bi basiratin nafidah. Adapun cenderung kepada kebatilan adalah sifatnya orang-orang yang tidak pernah mau peduli, tidak pernah mau tahu, enggak peduli dengan ilmu sama sekali. Berapa jam sehari dia belajar? Tidak ada sisa sedikit pun untuk belajar. Berapa jam sepekan dia ngaji, mempelajari tafsir dan hadis? Juga tidak disisihkan satu jam atau dua jam untuk belajar. Seakan-akan tidak peduli dengan agamanya sendiri. Mereka inilah yang sering cenderung pada kebatilan dan terbawa oleh syubhat, terbawa oleh tipuan-tipuan, terbawa oleh berbagai macam kebid'ahan dan muhdatsat yang sepintas kelihatan seperti kebenaran, yang sepintas seakan-akan itu adalah hak, padahal semuanya palsu. Tidak mau bertanya bagaimana dalilnya, enggak pernah tanya apakah sahih atau dhaif, enggak pernah dia tanya apakah ada salafnya, apa ada pendahulunya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, da'buha ula, kebiasaan mereka inilah yang menyebabkan mereka cenderung pada kebatilan-kebatilan. Adapun seorang muslim sadiq yang jujur dengan agamanya, dia akan terus bertanya, mempelajari, bertanya, mempelajari, tidak akan mudah terbawa oleh syubhat. Nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa rasul ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.